Qala al-mu'allifu rahimahullah wal muradu bi syibin nafi an-nahyu nahu wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak wal istifamu nahu wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun wa nasbu fil mustatha al-muttasil arabiyyun jayyid quri'a bihi fil fi sab' fi qalilin wa imra'atak wa in kana al-istisna'u munqati'an fal hijaziyyun yujibuna an-nasba nahu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba' adh-dhanni wa tamimun yurajjihunahu wa yujizuna al-ittiba' lahu ma qama al-qawmu illa himaru illa himaran wa illa himarun qala syari rahimahullah wal muradu bi syibi nafi ma huwa nafyun fil ma'na wa in kana musbatta fil lafd fadakhala fi dhalika nahu al-qawmu ghayru qa'imina illa zaidun Wa qalla rajulun biqawlihi illa zaidun Wa qalla rajulun yaquluhu illa zaidun Fa qalla fi'lun madhin jamidah ma'anahu nafyu Ayla rajula yaquluhu illa zaidun La rajulun yaquluhu illa zaidun Wa rajulun fa'iluhu Wa jumlatu yaquluhu sifatun li rajulin Wa zaidun badalun min rajulin Aw min domirihi al-musatir fi yaqulu Fi yaqul وقل ما يقوله أحد إلا زيد فقل فعل ماض وما كافة له عن الفاعل على الصحيح وجملة يقوله أحد جملة مستعنفة وزيد بدل من أحد ودخل في ذلك شرط المشرب معنى النفي المشرب معنى النفي والامتناء بلولا ولولا أن النفي من لازمها والنهي نهو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالرفع في قراءة أبي عمرو وابن كثير ويروبه لا ناهية يلتفت فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه سكون آخره منكم جار وجر في محل نصب على الحال من أحد لأنه في الأصل نعت له فلما قدم عليه النصب على الحال على القائدة المقررة min anna na'ata annakiratu idha tuqaddima 'alayha an-nasbun 'ala al-hal idha taqaddama 'alayha an-nasbun 'ala al-hal ahadun nusiba 'ala al-hal ahadun fa'ilun liyaltafit illa adatu hasrin wa mar'atun badalun min ahadin badalu ba'din min kullin wal kafu fi mahalli jarin bil idafah wa sayati tawjihuhu qira'ati an-nasbi allati qara'a biha aktsarul qurra' والاستفهام أي الإنكار لأنه الذي في معنى النفي نهو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال بالرفع في قراءة الجميع ويربه من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ يقنط فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضم آخره وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر من رحمة جار ومجرور وربي مضاف إليه والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة إلا أداة حصر ضال بدل من فاعل يقنط بدل من فاعل يقنط المستتر بدل بعد من كل ولم يؤتى معه بضمير لأنه قوة تعلق المستتر بالمستتر منه تغني عن الضمير كما قاله الفقيه وابن أنقاء والعصام وغيرهم قال ابن أنقاء ويجوز أن يكون قوله إلا ضال استثناء مفرغ في الفاعل فلا ضمير في يقنط والرابط بالمبتدأ الهاء من ربه انتهى والقنوط اليأس من رحمة الله وفي القاموس قنط كنصر وضرب وحسب وكرم قنوطا بالضم وكفرها قنطا وقناطة يأس فهو قنط كفره انتهى والضالون هم الكافرون بالله تعالى تنبيه لم يذكر المصنف حكم ما إذا قدم المستتر على المستتر منه وقد ذكر غيره أنه إذا قدم المستتر على المستتر منه وجب النصب في المتصل والمنقطع الموجب وغيره لتعذر البدل نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب قال الشارح رحمه الله والمراد بشبه النفي هو نفي في المعنى وإن كان مثبتا في اللفظ فدخل في ذلك nahu al-qawmu ghairu qa'imina illa zaidun. Wa qalla rajulun yaquluhu illa zaidun. Yang dimaksud dengan syibhun nafi, yang dengannya kalam itu menjadi apa? Manfi. Adalah ma huwa nafyun fil makna, apa yang dia secara makna itu nafyun, penafian. Wa in kana muthbatan fil lafzi, meskipun secara lafaz muthbat, tidak ada di situ huruf-huruf nafi. Fadakhala fi dhalika nahu, maka masuk dalam definisi ini contoh al-qaumu ghairu qa'imina illa zaidun, kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Ya, di sini tidak ada huruf nafinya. Tapi secara makna dia manfi karena ada ghair. Isim yang maknanya nafi. Wa qalla rajulun yaquluhu illa Zaidun. Tidak ada seorang pun yang mengucapkannya kecuali Zaid. Fa qalla fi'lul madin jamidun ma'nahu an-nafy. Qalla adalah fi'il madhi yang jamid maknanya nafi. Qalla, ya terjemahnya tidak ada, bukan sedikit. Kalau sedikit masih ada ya, mengandungnya ada ya kan. Sedikit yang mengucapkannya kecuali Zaid. Tapi tidak ada maknanya. Nafi maknanya. Aila rajulun yaquluh illa Zaidun. Ya, ini maknanya tidak ada seorang pun yang mengucapkannya kecuali Zaid. Wa rajulun fa'iluhu. Dan rajulun sebagai fa'ilnya. Ya. Wa jumlatu yaquluhu sifatun li rajulin. Saya ulangi, la rajulun yaquluhu illa Zaid wa rajulun fa'iluh. Ya. Rajul adalah fa'ilnya dan jumlah yaquluhu qalla rajulun ya. Jadi rajulun fa'ilnya qalla. Kemudian jumlah yaquluhu sifat bagi rajul karena dia datang setelah yang nakirah. Wa Zaidun badal illa Zaidun, Zaid badal min rajul, dari rajul. Aw min dhamirihi al-mustatir fi yaquluhu, ataupun dia Zaidun adalah badal dari dhamirnya rajul yang ada pada yaquluhu huwa. Wa qalla ma yaquluhu ahadun illa Zaidun. Ya, tidak ada yang mengucapkannya kecuali Zaid. Fa qalla fi'lul madin, maka qalla adalah fi'il madhi wa ma kafah, sedangkan ma adalah kafah yang menahan amalannya qalla. Dia fi'il. Ya, amalannya merafakkan fa'il. Tapi dengan masuknya ma, maka tertahan dia dari amalannya. Wa ma kafatun lahu 'anil fa'il, ma menahan qalla dari fa'ilnya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa jumlatu yaquluhu ahadun. Ya. Jumlatun musta'nafah. Selama jumlah yaquluhu ahadun adalah jumlah musta'nafah, jumlah permulaan. Wa Zaidun badal, sedangkan Zaid badal. Min ahad, dari ahad. Wa dakhala fi dhalika syarat, juga masuk kepada syibun nafi syarat al-musyrib yang mengandungi makna nafi. Wa usyribu fi qulubihimul ijla di kufrihim. Usyribu, dimasukkan. Ya. Al-musyrib makna nafi yang mengandungi makna penafian. Wal imtina' dan imtina'. Bilaula walau, dengan laula ataupun lau. Lianna nafya min lazimiha, karena penafian itu adalah kelaziman makna laula dan lau. Ya. Laula qaumal qaumu illa Zaidun. Ya. Wa nahyu nahu wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Kemudian syibhu nafi adalah nahyu. Contohnya wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Janganlah seorang pun di antara kalian yang menengok kecuali istrimu. Ya. Di antara ahli tafsir ada yang memaknai yaltafit menengok, ada yang mengatakan yatakhallaf, tertinggal. Bir rafa' fi qira'ati Abi Amr, dengan rafa' imra'atuk pada kira'nya Abi Amr. Wa Ibnu Katsir, dan juga Ibnu Katsir. Jadi kira'ahnya Abu Amr dan Ibnu Katsir merafakan imra'atuk. Wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk, sebagai badal. Wa i'rabuhu i'rabnya la nahiyah. Yaltafit fi'lun mudhari'un majzumun bila an nahiyah. Wa alamatu jazmihi sukunu akhirih. Ya. Minkum jarun wa majrur fi mahalli nasbin 'ala al-hal. Jadi minkum itu jar majrur sebagai hal dari ahad. Ya. Kenapa kok bisa hal di sini i'rabnya minkum padahal ahad di sini nakirah. Biasanya jumlah atau syibu jumlah itu dia menjadi atau di'rab sebagai hal ketika apa datang setelah yang ma'rifah, tapi di sini setelah nakirah di'rab sebagai hal minkum. Kenapa? Li'annahu fil asl na'tun, karena dia minkum itu pada asalnya na'at dari ahadun, ahadun minkum. So, ahadun minkum. Falamma quddima 'alai, tatkala na'atnya didahulukan dari man'utnya, nusiba 'alal hal, maka na'atnya dinasobkan sebagai hal. 'Alal qa'idatil muqarrarah, sesuai dengan kaidah yang telah tetap. Min anna na'atan nakirah, yaitu bahwasanya na'at nakirah, ya idza taqaddama 'alaiha, apabila dia na'at nakirah ini mendahului ya man'utnya, nusiba 'alal hal, maka na'at itu dinasobkan sebagai hal. Ahadun fa'il, ahad fa'il yaltafit. Ya. Jadi ahadun fa'ilu liyaltafit. Ahad fa'ilnya liyaltafit, yaltafit. Ya. Wala yaltafit minkum ahadun illa adatu hasrin, imra'ah badal min ahad. Min imra'ah badal dari ahad, sehingga dia marfu'. Badal ba'din min kul. Wal kaf fi mahal jar. Kemudian imra'atak kafnya fi mahal jar bil idhafah. Wa sayati tawjihu qira'ati nasb allati qara biha aktsarul qurra, akan datang tawjih arahan tentang qira'ah nasab, yaitu qira'ah yang membaca imra'atak dengan nasab illa imra'atak allati qara biha aktsarul qurra, yang dibaca dengannya oleh kebanyakan qori. Wal istifham, kemudian juga syibun nafi selain nahi adalah istifham, yakni khusus istifham ingkari. Li'annahu alladhi fi ma'na nafi, karena dialah istifham ingkari yang mengandungi makna nafi. Contohnya, wa may yaqnutu min rahmatir rabbi lad-dhalun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Ya. Bi rafa' fi qiraatil jami', dengan merafakan ad-dhalun pada semua qiraah. I'rabnya man ismu istifham fi mahalli rafin mubtada'. Yaqnut fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi 'an an-nasib wal jazm wa 'alamat raf'ihi bi mu'akhirih wa fa'ilun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa jumlatul fi'li wal fa'il, jumlah fi'il wal fa'il yaitu yaqnatu fi mahalli rafin, pada mahalli rafa khabar. Ya, khabar. Jadi man itu mubtadanya, yaqnatu jumlah fi'liyah khabar fi mahalli rafin. Min rahmati jarun wa majrur. Rabb mudafun ilaih wal ha dhamir mutasil fi mahalli jarin bil idhafah illa adatu hasrin, ad-dhalun badal. Ad-dhalun badal min fa'il yaqnat, badal dari fa'ilnya yaqnat. Al-mustatir, ya mustatir. Badal ba'din min kul. Badal ba'd min kul. Walam yu'ta ma'ahu bi dhamir, tidak didatangkan bersama badal di sini dhamir sebagaimana umumnya. Li'anna quwwata ta'alluqi al-mustatsna bil mustatsna minhu tughni 'ani dhamir, karena kekuatan keterkaitan antara mustatsna dengan mustatsna minhu itu karena kekuatan yang sangat yang ada pada mustatsna dengan mustatsna minhu itu mencukupi dari dhamir, tidak membutuhkan lagi kepada dhamir. Sebagaimana qawlahul faqihi, dikatakan oleh al-faqihi dan Ibnu Anqa dan juga al-Isami dan selain mereka. Qala Ibnu Anqa wa yajuzu an yakuna qawluhu illa ad-dhalun istithna'un mufarraga. Istithna'an mufarraga, kata Ibnu Anqa, boleh untuk ucapan Allah illa ad-dhalun, ad-dhalun ini istithna' mufarraga. Iya. Fil fa'il, yaitu pada fa'il. Jadi fa'ilnya yaqnat. Ya. Fala dhamir fi yaqnat. Kalau demikian, maka tidak ada dhamir pada yaqnat kalau dijadikan istitsnanya mufarrag. Warabit bil mubtada alha min rabbi, sedangkan rabit yang mengikat antara mubtada ya dengan khabarnya adalah alha pada rabbihi. Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Ya. Wal qunut al ya'su min rahmatillah. Jadi wa may yaqnatu min rahmat rabbi illa dhalun man mubtada. Kemudian khabara jumlah. Ya rabbitnya bamirha rabbihi. Wal qunut al ya'su, al qunut maknanya al ya'su, putus asa min rahmatillah. Dari rahmat Allah. Fil qamus qanata. Dalam kamus qanata itu wazannya seperti nasara, qanata yang yaqnutu, nasara yang suru, wa daraba dan juga seperti daraba, daraba dribu, qanata yaqnitu ya. Wa hasiba, hasiba yahsibu, qanata yaqnitu ya. Wa karuma dan juga seperti karuma, qanuta berarti ya. Qunutan masdarnya qunutan bi dhamm dengan dhammah. Qunutan qu ya. Wa kafariha dan seperti fariha juga qanita yaqnatu ya qanton wa qanatah ya masdarnya seperti fariha farhan ya jadi qanton qanatan ya'sun fa huwa qantun ya'sun maka dia maknanya qanatun ataupun qantun ka fariha seperti ka farhin sepertinya coba dicek di kamus ya. Banyak di situ masdarnya qanata. Tanbih lam yadhkur al-musannif hukma ma idza quddima al-mustathna 'ala al-mustathna minhu wa qad dhakara ghayruhu annahu idza quddima al-mustathna 'ala al-mustathna minhu wajib an-nasbu fil muttasil wal munqati' al-mujab wa ghayrihi li ta'dhir al-badal nahwa qawlihi wa ma li illa al-ahmad syi'atu wa ma li illa madhhab al-haqqi madhhabu. Tanbih perhatian musannif tidak menyebutkan hukum apabila mustatsnanya didahulukan dari mustatsna minhu dalam penyebutan. Wa qad dzakara ghairuhu selain beliau menyebutkan hukum didahulukannya mustatsna dari mustatsna minhu. Itu bahwasanya apabila mustatsna didahulukan dari mustatsna minhu wajib an-nasbu wajib untuk mustatsnanya dinasobkan. Baik pada mustatsna yang muttasil ataupun munqati' yang mujabnya ataupun yang ghair mujabnya. Pokoknya kalau didahulukan mustatsna'nya dari mustatsna minhu wajib mansub secara mutlak. Li ta'dhuril badal karena terhalangnya badal karena yang namanya badal tidak boleh mendahului mubdal minhunya. Contoh ucapan penyair wa ma li illa al-ahmad syi'atu tidak ada bagiku kecuali keluarga Muhammad syi'atu kecuali pengikut Muhammad syiah golongan. Tadinya kan aslinya wa ma li syi'atun illa wa ma li syi'atun illa al-ahmad aslinya kayak gitu tidak ada bagiku kelompok kecuali kelompoknya Ahmad yaitu Nabi Muhammad. Wa ma li illa madhhab al-haqqi madhhabu. Tidak ada bagiku kecuali madhhab hak madhhab yang benar. Dalam madhhab aslinya tidak ada wa ma li madhhabun illa madhhab al-haqqi itu aslinya. Tidak ada bagiku madhhab kecuali madhhab yang benar. Tidak ada bagiku golongan kecuali golongannya Nabi Muhammad. Tidak ada bagiku satu madhhab kecuali madhhab yang hak. Ya silakan dibaca sampai wa nasbu fil mustathna al muttasili arabiyyun jayyidun ay laysa bi radiin bal huwa fasihun wa in kana al itba'u ajwada minhu wa qad quri'a bihi fi sab'i fi qalilin min qawlihi ta'ala ma fa'alu illa qalilun minhum fa qara ibnu amir illa qalilan bin nasbi ala al-istithna wa fim ra'atik fi qawli ta'ala wa la yaltafit minkum ahadun illam ra'atuk faqara ghayru abi amrin wa ibn kathirin ghayru abi amrin wa ibn kathirin illam ra'atak bin nasbi ala annahu mustathna min ahadin wa qila min ahlik fi qawli ta'ala fa asri bi ahlika lakin istashkala hadha bi anna dhalika yamna'u min al-isra'i biha wa qad asra biha kada qala al-fakihi wa qala ghayruhu lamma ra'a sahibul kashaf aktharul qurra'i ala nasbi fi qawli ta'ala illa imra'atak qala innahu ala qira'atin nasbi mustafna min qawli ta'ala fa asri bi ahlika la min ahadin warraf'u ala al-ibdali min ahadin wa ma qila min anna fihi tanaqudan ala hatainil qira'ataini li annahu ala taqdiri nasbi yaqtadi an yakuna ghayra musrin biha wa ala taqdiri raf'i yaqtadi an yakuna musra biha madfu'un bi anna al-isra' wa anna al-isra'a muqayyadun bi 'adami al-iltifati wal ma'na asri bi ahlika isra'an lal iltifat fihi illa imra'atak fa asri biha isra'an ma'al iltifati intaha. Wa fil afi hawashil al-karhi al-jalalaini al-karhi al-jalalaini qawluhu wa fi qira'ati wa fi qira'atin ay sab'iyatin binasbi istithna'an minal ahli ay illa imra'atak fala tusri biha wa khallifha ma'a qawmiha li'anna hawaha ilayhim wa yusibuha al-azabu yusibuha al-azaba ma'ahum fahuwa istithna'un minal isra'i biha fayakuru min mujibin wa du'fin wa du'fi ma'nan idh yalzamu alla yakuna asra biha wa iltifat yu'adhinu bikawniha sarrat ma'ahum wa ujiba bi annahu lam yusri biha huwa bal tabi'atuhum hiya aw huwa mustathna min ahadin ka qawli ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun wa in kana al-istithna'u munqati'an fal hijaziyuna yujibuna an-nasba ay 'ala al-istithna'i wa huwa al-lughatul 'ulya wa biha ja'a at-tanzilu nahwu qira'atu as-sab'ati wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa qalu ta'ala wa ma lahum bi min 'ilmin illa ittiba'a dhann wa i'rabuhu ma nafiyatun lahum jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun mubtada'un wa akharun wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih wa na'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati حرف الجر الزائد الأحرف استثناء اتباع منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه فتح آخره وهو مضاف والظن مضاف إليه وتميم يرجحونه أي النصب ويجيزون الاتباع على جعل المستثنى بدلا من المستثنى منه نحو ما قام القوم إلا حمارا بالنصب على الاستثناء وإلا حمار بالرفع على أنه بدل من القوم وصح جعله بدلا من المستثنى منه مع أنه ليس بعضا منه كما يقتضيه كونه منقطعا لأنه بعض منه على سبيل المجاز بأن يتخيل فيه العموم قاله أبو حيان وقد أشار للجواب المذكور للشارح الفاكهي بقوله ويقرؤون يعني بني تميم إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار المحل بدل بعض تنزيلا لما ليس من الجنس منزلة الجنس لكن محل جواز الوجهين حيث أمكن تسلط العامل على المستثنى أي إن صح أي من حيث المعنى جعل الاستثناء مفرغا كقول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس فأبدل اليعافير والعيس من الأنيس لأنه لو قيل ليس بها إلا اليعافير وإلا العيس لناسب المقام فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النسب إجماعا نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص فالأحرف استثناء ما مصدرية ونقص فعل ماض والمصدر منسبك من ذلك منصوب على الاستثناء ولا يصح تقديرهما في محل رفع على الإبدال من الفاعل إذ لا يصح أن يقال ما زاد إلا النقص بل التقدير الذي يستقيم به الكلام أن يقال ما زاد هذا المال لكن نقص وكذا كل استثناء منقطع يقدر بلكن كما قاله البصريون والكوفيون yaqdirunahu bisiwa wa ma qaddarahu al-basriyun aula li anna al-istithna al-munqati'a lil-istidraki wa daf'i tawahhumi dukhul al-mustafna fi al-hukm as-sabiqi wa siwa la yufidu al-istidraku bi khilafi lakinna fa innaha mawdu'atun lahu wa qad salaka al-mufassirun tariqat al-basriyin فتراها ما عند وقوع الاستثناء منقطعا يقدرون بعدها لكن كقوله تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم الآية وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما أي لكن من ظلم ولكن سلاما لأن الاستثناء في الآيتين منقطع وإن كان الكلام أي الذي قبل إلا ناقصا أي غير مكتف بنفسه وهو الذي لم يذكر لم tadi di ada yang perlu diperbaiki tentang tadi lamastarnya qanata disebutkan al-qunut al-ya'su min rahmatillah wa fil qamus qanita qanata seperti nasara dan seperti juga boroba seperti wazannya boroba dribu qanata yaqnitu seperti hasiba juga qanita karuma juga qanuta masalahnya qunutan bidham ya wa kafariha dan seperti fariha juga fariha yafrahu qanita yaqnatu ya qanitan ya jadi masalahnya qanitan wa qanata ya yaisun fa huwa qanitun ya qanata mana yasun fahuwa qanit maka orangnya isim fa'ilnya qanit isim fa'ilnya qanitun orang yang putus asa seperti farihun orang yang berbahagia jadi isim fa'ilnya qanitun seperti isim fa'ilnya farih sifat musyabbahah kemudian kata musannif wa nasbu fil mustatna al muttasil arabi jayyidun quri'a bihi fi sab'i في قليل ومراتك في قليل ومراتك وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يجيبون نصب أنه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وتميم يرجحونه ويجيزون الاتباع أنه ما قوم القوم إلا حمارا وإلا حمار تنصب بعد مستثنى متصل itu adalah bahasa Arab yang bagus dibaca dengannya pada kira sab'ah pada kalimat qalil dan imratuk apabila mustatnanya atau istinanya munqati' maka orang-orang Hijaz mewajibkan nasab sebagai istisna contoh malahum bi min ilmin illa tiba'a adhan di sini malahum bi min ilmin illa tiba'a adhan istisnanya apa munqati' karena itiba' adhan laisa min al-ilm tidak termasuk dari ilm orang Hijaz pada istisna yang munqati' mengharuskan apa nasab sedangkan suku tamim merajihkan nasab membolehkan ijba' ya contoh ma qaumal qaumu illa himaron wa illa himarun himaron ala istithna himarun badal dari al qaum wa nasbu fil mustatna al muttasil arabiyyun jayyid nasab pada mustatna yang muttasil adalah bahasa Arab yang bagus ay laysa bi radiin yani tidak jelek bal huwa fasih bahkan itulah yang fasih wa in kana al itba' ajwad minhu meskipun itba' dijadikan sebagai badal itu lebih bagus katanya wa qad quri'a bihi fi sab' fi qalil dan telah dibaca dengannya pada kira sab'ah pada kalimat qalil min qawli ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum ya. Dibaca dengan apa dengan dibaca dengan apa tadi itba' ya. Saya ulangi wa nasbu fil mustatna al muttasil arabiyun jayyid nasab pada mustatna yang muttasil adalah bahasa Arab yang bagus tidak jelek bahkan itu fasih meskipun itba' ajwad minhu lebih bagus darinya wa qad quri'a bihi fi sab' fi qalil dibaca dengannya pada kira sab' pada contoh qalil min qawli ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum fa qara ibnu amir illa qalilan sedangkan ibnu amir membacanya dengan nasab ma fa'aluhu illa qalilan bin nasbi 'ala al-istithna wa fi imratik juga pada imratik pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Fa qara'a ghairu Abi Amr, dibaca oleh selain Abu Amr dan selain Ibnu Katsir, illa imra'atak dengan nasab ala annahu mustatna min ahad. Dia sebagai mustatna dari ahad. Wa qila min ahlik, ada yang mengatakan dia sebagai mustatna bukan dari ahad tapi dari ahlik pada ayat sebelumnya. Fa'asri bi ahlika, ya kan? Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Kata yang lain, jadi imra'atak itu mustatsna dari ahlik bukan dari ahad. Ya. Lakin ustushkila hadza bi anna dhalika yamna' min al-isra biha. Hanya saja seandainya dia imra'atak dijadikan mustatsna dari ahlik, itu ustushkil, dianggap ada iskal di situ, di mana menghalangi Isra diajaknya istri beliau Nabi Lut untuk berjalan di malam hari, ya, terhalangnya Isra itu berjalannya ataupun dibawanya istrinya Nabi Lut di malam hari. Waqad usriya biha, padahal diajak dianya. Jadi seandainya di istitna akan atau imra'atak dikecualikan dari ahlak, itu sepertinya bertentangan dengan kenyataannya, karena kenyataannya dibawa gitu istrinya di malam hari itu, tidak ditinggal. Nah, ya. Waqad usriya biha, padahal istrinya telah diajak berjalan di malam hari. Kata qala al-faqih, demikian dikatakan oleh al-faqih. Jadi kalau misalkan imra'atak dijadikan mustatsna dari mustatsna minhu yang berupa ahlik, itu ada iskal katanya. Ya. Yaitu menghalangi dibawanya istrinya Nabi Lut, padahal prakteknya dibawa, diajak untuk berjalan di malam hari. Wa qala ghayruhu lamma ra'a sahibu al-kashaf aktsara al-qurra 'ala an-nasbi fi qouli ta'ala illa imra'ata qala innahu 'ala qira'ati an-nasbi mustatna min qoulihi ta'ala fa asri bi ahlik la min ahadin wa raf'u 'ala al-ibdal min ahad. Berkata selain al-faqih, tatkala penulis Al-Kasyaf Zamakhsyari, pemilik tafsir Al-Kasyaf, tatkala beliau melihat kebanyakan qori membaca dengan nasab illa imra'atak, qala, maka dia mengatakan innahu 'ala qira'atin nasbi mustatsna min qawlihi, sesungguhnya imra'atak dengan qira'ah nasab itu mustatsna dari ucapan Allah, fa'asri bi ahlik, dari ahlik, la min ahad, bukan dari ahad, war raf'u 'ala al-ibdal min ahad, adapun kalau rafa', maka itu sebagai badal dari ahad. Wala yaltafit minkum ahadun. Ya, jadi kalau mansub mustatsna dari ahlik, kalau marfu badal dari apa? Ahad, kata Zamakhsyari. Wa maqila min anna fihi tanaqudan ala hataynil qira'ataini li'annahu ala taqdirin nasbi yaqtadi an yakuna ghayra musra biha wa ala taqdir raf'i yaqtadi an yakuna musra biha madfu'. Hanya saja kata syarih, apa yang dikatakan padanya dari adanya pertentangan atas dua qiraah ini, ya, li'annahu 'ala taqdirin nasbi, karena dia dengan ditakdirkan nasab imra'atak yaqtadi an yakuna ghair musra biha, tadi kan pertentangannya di atas, iskal yang disebutkan di atas oleh al-Faqih, yaitu bahwasanya kalau dia imra'atak dijadikan sebagai mustatsna dari ahlik, terus bagaimana? Ini kan menghalangi istrinya untuk ikut serta berjalan di malam hari, padahal pada prakteknya istrinya berjalan gitu di malam hari. Li'annahu 'ala taqdirin nasbi yaqtadi an yakuna ghair musra biha, karena dengan menakdirkan nasabnya imra'atak yaqtadi an yakuna ghair musra biha, ini menuntut atau konsekuensinya bahwasanya istrinya Nabi Lut ghair musra biha, tidak ikut berjalan di malam hari bersamanya. Ya. Illam ra'atak, ya kan? Fa asri bi ahlik, berjalanlah di malam hari. Illam ra'atak, kecuali istri kamu, jangan. Ya, seandainya mustatsna dari itu. Kalau prakteknya ikut gitu. Padahal prakteknya istrinya ikut. Wa la taqdir rafa', dan dengan menakdirkan rafa'nya imra'atak, jadi imra'atuk yaqtadi an yakuna musra biha. Maka konsekuensinya istrinya musra biha, diajak berjalan di malam hari, meninggalkan desa tersebut, kampung tersebut. Ya. Katanya iskal ini madfu' tertolak. Ya. Jadi wa maqila min anna fi tanaqudun ala hataini al-qira'ah madfu'. Ya. Apa yang dikatakan padanya dari adanya pertentangan antara dua qira'ah ini, qira'ah yang nasab dengan rafa', itu tertolak. Bisa dipahami? Kan ada qira'ah nasab. Kalau qira'ah nasab berarti konsekuensinya istrinya enggak berangkat kan di malam hari. Kalau qira'ah rafa', istrinya berangkat di malam hari. Berarti bertentangan gitu. Padahal qira'ahnya sahih semua. Ini adanya kesan pertentangan ini madfu' terbantah. Bisa dipahami nih iskalnya? Jadi kalau pada qira'ah rafa' fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, berarti istrinya enggak ikut perjalanan di malam hari. Kalau imra'atuk ikut perjalanan di malam hari. Kan beda tuh pertentangan tuh. Ya, katanya kesan pertentangan ini tertolak. Dengan apa? Bi annal isra' muqayyad bi adamil iltifat. Isra' perjalanan di malam hari ya yang dinafikan itu muqayyad bi adami al-iltifat. Perjalanan di malam hari yang dibatasi dengan adamul iltifat tanpa menoleh. Disebutkan dalam kitab tafsir istrinya ini gini, ketika Nabi Lut bersama kaumnya berangkat menoleh ketika mendengar azab. Akhirnya dia terkena azab. Dia ikut cuma menoleh dia. Ya, muqayyad. Ya, isra'nya dibatasi dengan iltifat. Dia berangkat cuma menoleh ke belakang. Akhirnya terkena dia azab. Patuh ataupun yang lainnya. Ya. Wal makna, maknanya asri bi ahlika isra'an la iltifata fi. Ah, maknanya perjalanlah engkau di malam hari bersama keluargamu dan juga pengikutmu. Isra'an la iltifata fi, dengan perjalanan yang tidak ada menoleh di dalamnya. Nah, itu. Berarti istrinya kan berangkat juga kali ini kan, ada pertentangan. Cuma istrinya berjalan disertai dengan apa? Menoleh gitu. Illa mar'atak, kecuali istrimu. Fa asri biha isran ma'al iltifat, maka berjalanlah kamu dengan istrimu dengan perjalanan yang dia menoleh ketika berjalan. Ya. Intah. Ah, itu. Sehingga enggak ada pertentangan kan? Ya, enggak ada pertentangan. Berarti istrinya ini berjalan di malam hari bersama Nabi Lut berjalan. Ya. Atas qira'ah nasab ada faedah tambahan, yaitu perjalanan yang tidak disertai dengan iltifat. Berjalanlah kamu bersama kaummu dengan perjalanan tanpa iltifat. Adapun istrimu, biarkan dia berjalan dengan iltifat. Fa fi hawashi al-karohi 'alal jalalaini qawluhu wa fi qira'ah sab'iyyah bin nasbi istithna'an min al-ahl a illa mar'atak fala tusri biha wa khallifha ma qawmiha li'anna hawaha ilayhim wa yusibuha al-'adzabu ma'ahum fa huwa istithna'un min al-isra min al-isra biha fatakunu min mujab wa dha'ufa ma'nan idh yalzam an la yakuna usriya biha wal iltifat yu'zin bi kauniha sarat ya apa surat ya ataupun sarat ya sara yasri wal laili idza yasr sarat ma'ahum ya. Kemudian ya sebelum dilanjut bisa dipahami ini, jadi tadi iskal tadi dan juga jawabannya. Paham ya iskalnya? Ya, rasanya sepertinya kalau nasab beda maknanya dengan rafa. Sudah dijawab, tidak ada apa? Tanakud di dalamnya. Ya. Kemudian disebutkan di dalam Hawashi al-Karohi atas kitab al-Jalalain, qauluhu dia berkata wa fi qira'ah, dalam qira'ah yakni sab'ah bin nasab, dengan nasab illa mar'atak istithna'an minal ahl, ini sebagai istithna dari ahl, fa asri bi ahlik ay illa mar'atak, kecuali istrimu, meskipun dia keluargamu tapi dikecualikan. Fala tusri biha, janganlah engkau berjalan di malam hari dengannya. Wa khalifa, tinggallah dia bersama kaumnya ya, li'anna hawaha ilaihim, karena kecondongannya kepada kaumnya yang membangkang. Wa yusibuhal azab, dan dia akan terkena azab ma'ahum, bersama mereka kaum-kaum yang diazab. Fahuwa istithna'un min isra biha ya, maka ini adalah istithna dari isra biha. Fa asri bi ahlika fatakunu min mujab, berarti kalau seperti ini kalamnya mujab ya. Fa asri bi ahlika, kalamnya apa? Mujab kan. Kalau misalkan dia istithna dari ahad, kalamnya apa? Manfi. Wala yaltafit minkum ahadun, kalamnya manfi kan. Kalau dia mustathna dari apa? Ahad, kalamnya manfi berarti kan. Tapi kalau dia mustathna dari fa asri bi ahlika kalamnya apa? Mujab ya. Kalau dia mustatsna dari illam apa? Tadi wala yaltafit minkum ahadun berarti istitsnanya apa? Manfi. Ya, kalau di sini dijadikan dia sebagai istitsna dari kalam sebelumnya fa asri bi ahlika berarti kalamnya apa? Mutsbat. Ya, mujab. Ya. Kalamnya mujab, bukan manfi. Tapi di sini wadhu'fa ma'nan, tapi seperti ini lemah dari sisi makna. Idh yalzam an la yakuna usriya biha. Idh yalzam an la yakuna usriya biha, karena kelazimannya adalah bahwasanya istrinya tidak diajak berjalan di malam hari. Ya. Wal iltifat, dan adanya iltifat menengok, yu'zin bikauniha syarat ma'ahum, memberitakan bahwasanya istrinya ikut berjalan bersama mereka, ya kan? Enggak, wala yaltafit fa asri bi ahlika biqit'in minal lail. Ya, wala yaltafit minkum ahadun. Janganlah setelah berjalan itu menengok seorang pun di antara kalian. Berarti di sini ada berita bahwasanya istrinya ikut. Cuma nengok ke belakang gitu. Wa ujiba bi annahu laysa yusra, lam yusra biha, huwa bal tabi'atuhum. Tapi ini dijawab lagi iskalnya. Ya. Katanya lemah. Ya, yang mengatakan bahwasanya imra'atak itu datang pada hari kalam yang mujab, yaitu fa'asri bi ahlik, karena konsekuensinya katanya istrinya tidak ikut, padahal dari konteks ayat menunjukkan istrinya ikut. Katanya lemah seperti ini, tapi bisa dijawab lagi. Ujiba bi annahu lam yusra biha, dijawab bahwa istrinya tidak diajak berjalan di malam hari. Bal huwa bal lam yusra biha huwa, ya, ataupun lam yusri biha huwa, Nabi Lut tidak mengajak istrinya berjalan di malam hari bersama kaumnya. Bal tabi'atuhum, bahkan istrinya dia sendiri yang ngikut gitu. Nggak diajak. Iya. Cuma dia ngikut sendiri gitu. Au huwa mustatsnan min ahadin, atau juga bisa dia mustatsna dari ahad. Iya. Nah ini banyak ya khilafnya, harus terus dibaca diulang-ulang. Au huwa mustatsnan min ahad, atau dia dijadikan sebagai mustatsna dari ahad juga bisa. Boleh. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ma fa'alhu illa qalila. Illa qalila. Di sini mustatsna dari wawu kan, jama'ah. Dan di sini kalamnya apa? Manfi. Boleh juga dia dijadikan mustatsna dari apa? Ahad. Boleh juga dari ahlik. Boleh. Iya. Ah, bisa difahami? Banyak kemungkinan-kemungkinannya ya. Jadi kalau fa'asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Imra'atak mansub bisa mustatsna dari ahlik, bisa juga dari ahad. Iya kan? Dan pada qiraah ahluk bagaimana itu? Maka dia badal dari ahad. Itu intinya. Kalau rafa sebagai badal dari ahad, kalau nasab bisa dia mustatsna dari apa? Ahlik, bisa dia mustatsna dari apa? Ahad. Ya seperti ma fa'aluhu illa qalila. Ya. Sama kan, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, sama. Wa in kana al-istithna munqati'an fal hijaziyun yujibuna nasba. Apabila istithnanya munqati', masih ingat munqati', maka kana al-mustathna laisa jinsan min mustathna minhu, apabila mustathnanya berbeda jenis dengan mustathna minhu. Apabila istithnanya munqati' fal hijaziyun yujibuna nasba, maka orang-orang Hijaz mewajibkan nasab. Mewajibkan nasab. Ay alal istithna, yakni sebagai istithna. Jadi paham ini, kalau istithna yang munqati' pada kalam yang apa ini? Kalam yang tam ghair mujab. Ya, pembahasannya kalam yang tam ghair mujab. Kalam yang tam ghair mujab. Kalau kalam yang tam yang mujab harus apa? Mansub alal istithna. Ini pembahasannya adalah tentang seandainya kalamnya apa? Tam manfi munqati'. Tam disebutkan di situ mustatsna minhunya. Ya, kemudian mujab tidak ada nafi di dalamnya. Munqati' ya mustatsna bukan jenis dari mustatsna minhu. Maka orang-orang Hijaz mewajibkan nasab ay 'alal istitsna, yakni sebagai istitsna. Wa huwa lughah al-'ulya, dan ini adalah bahasa yang tinggi juga. Wa biha ja'a tanzil, dengannya datang Al-Qur'an dengan bahasa ini orang Hijaz. Contoh kira sab'ah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la. Tidak ada seorang pun di sisinya yang diharapkan ya untuk membalas kebaikan yang dia berikan, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, semata-mata kebaikan yang dia lakukan mengharap, dalam rangka mengharap wajah Rabbnya yang Maha Tinggi. Di sini istitnanya kan apa? Munqati'. Beda ibtigha'a dengan ni'mah tujza. Wa qawlihi ta'ala, dan juga contoh firman Allah Ta'ala, wa ma lahum bi min ilmin illa tiba'a dhon. Ini juga istitnanya munqati'. Kalamnya apa? Tam. Manfi. Iya. Kemudian apa? Munqati', karena ittiba'u dhon laisa min al-ilmi, laisa min jinsil ilm. Wa i'rabu ya rabbi manafiyah lahum jar wa majrur fi mahalli rafa'. Iya. Khabar muqaddam. Iya. Bihi jar wa majrur fi mahalli nasbin 'alal hal. Iya, ma lahum bihi. Jadi jar majrur fi mahalli nasbin 'alal hal. Min ilmin. Iya, seperti tadi. Iya. Hal dari ilm. Minnya zaidah. Wa yuqalu laha, dan dikatakan dalam Al-Qur'an ta'duban silah. Adaban. Ya. Kemudian ilm mubtada mu'akhar. Ilmnya mubtada mu'akhar. Wa huwa marfu', dan dia marfu' alamat rafi dhammatun muqaddarun ala akhiri, tanda rafa'nya dhammah muqaddar pada akhirnya. Mana min dhuhriha, yang menghalangi munculnya dhammah dari min ilmin istighalul mahal bi harakati harfil jar. Sibuknya tempat dengan harokat jar tambahan. Illa, kemudian illa harfu sitna, ittiba' mansub ala lisitna wa alamat nasbi fatu akhirih. Wa huwa ittiba' mudhaf fadhan mudhafun ilaih. Ya. Kemudian wa tamim yurajihunahu ay an-nasba. Sampai di sini, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Kemudian wa tamim yurajihunahu ay an-nasba, dan tamim merajihkan nasab pada kalam yang apa? Tam, manfi, dan munqati'. Merajihkan nasab, tidak mengharuskan apa? Nasab. Wa yajizuna al-itba', dan membolehkan pula itba' dijadikan sebagai badal. Ala ja'lil mustatna badalan minal mustatna minhu, dengan menjadikan mustatna sebagai badal dari mustatna minhu. Contoh maqam al-qawmu illa himara bin nasbi ala al-isitna wa illa himarun, atau dengan rafa' illa himarun, dengan rafa' ala annahu badal minal qawm, dia sebagai badal dari al-qawm. Wa sahha ja'luhu badalan minal mustatna minhu ma annahu laysa ba'dhan minhu kama yaqtadhihi kaunuhu munqati'an. Dan benar untuk menjadikan, atau bisa untuk menjadikan himarun sebagai badal dari al-qaum, yaitu mustatna minhu, yaitu al-qaum, padahal dia ya himar laysa ba'dhan minhu, bukan bagian dari al-qaum. Kama yaqtadhihi kaunuhu munqati', sebagaimana ini konsekuensi dari istitna munqati', ya kan, istitna munqati', ya konsekuensinya bahwasanya mustatna bukan bagian dari mustatna minhu. Ya. Liannahu, kenapa di sini bisa? Liannahu ba'dun minhu ala sabilil majaz, karena dia himar mustatna, yaitu himar itu bagian dari mustatna minhu ala sabilil majaz, tapi sifatnya majaz saja. Ya, bi an yutakhayyal fihi al-umum, yaitu dengan digambarkan pada al-qaum tadi keumuman. Yang masuk di dalamnya himar. Kemudian وقد أشار للجواب المذكور الشارح الفقيه بقوله ويقرؤون يعني بني تميم إلا اتباع الظن للرفع على أنه بدل من العلم باعتبار المحل بدل بعض تنزيلا لما ليس من الجنس منزلة الجنس لكن محل جواز الوجهين حيث أمكن تسلط العامل على المستثنى أي إن صح أي من حيث المعنى. Kemudian telah disyaratkan sebagai jawabannya, sebagai jawaban apa yang disebutkan oleh pensyarah yaitu Al-Faqih dengan ucapannya wa yaqra'una ya'ni bani tamim, dan mereka bani tamim baca illa tiba'udzon dengan rafa' sebagai badal dari al-ilm bi'tibaril mahal, karena melihat mahalnya, karena min ilm kita tahu mahalnya apa? Rafa'. Ya, malahum bihi min ilmin. Ya, mubtada wa akhar. Ya. Barul ba'd ya, minal kul, sebagai barul ba'd minal kul. Tanzilan, kok bisa? Kan beda jenis ini itiba'ud dhon dengan al-ilm. Tanzilan lima laisa minal jinsi manzilatul jins, karena mendudukan apa yang dia bukan jenisnya digabungkan kepada atau dianggap dia sebagai jenisnya. Ya, tanzilan lima laisa minal jinsi manzilatul jinsi, mendudukan sesuatu yang bukan bagian dari jenisnya sebagai jenisnya. Lakin mahalu jawazil majhaini, hanya saja tempat dibolehkannya dengan dua sisi, nasab dan rafa, adalah haitsu amkana, syaratnya haitsu amkana tasallutul amil alal mustatsna, jika mungkin masih bisa untuk tasallutul amil alal mustatsna, menimpakan amil kepada mustatsna, menerapkan amil kepada mustatsna. Ain sahha, yakni jika benar, masih benar, masih bisa diterima ketika amilnya diterapkan untuk mustatsna. Min haitsul ma'na, yakni dari sisi makna. In sahha ay min haitsul ma'na ja'lu, itu fa'ilnya sahha. Ja'lu istitna mufarraghan ka qauli syair, yakni jika benar untuk menjadikan istitna-nya sebagai istitna mufarragh. Nanti akan jelas dengan contoh. Ka qauli syair, seperti ucapannya penyair, wa baldatin laisa biha anisun illa al-'afir wa illa al-'ais. Terkadang ada satu negeri laisa biha anis, tidak ada di dalamnya anis, teman dekat ya, yang menenteramkan manusia, illal ya'afir wa illal ais, kecuali binatang ya'afir dan al ais. Nanti akan ada penjelasan maknanya ya. Fa'ubila al ya'afir wal ais min al anis, maka al ya'afir dan al ais dijadikan sebagai badal dari al anis ya. Kok bisa? Ya, bisa, karena di sini amilnya bisa ditimpakan kepada mustatsna. Ya. Atau bisa dijadikan mustatsna-nya dengan mustatsna atau istitna mufarragh. Ya. Li'annahu law qila laisa biha illa li'afir, karena sesungguhnya seandainya dikatakan laisa biha illa li'afir, tidak ada di negeri tersebut kecuali ya'afir. Dan al-'ais lana sabal maqam, ini saya akan pas. Ya, kedudukannya. Sebutkan di situ makna al-ais dan al-ya'afir. Dalam lughah disebutkan al-ais adalah, ataupun al-ya'afir, waladul baqar al-wahsyiyah, anak sapi liar. Al-ais al-ibil al-bid, unta-unta yang berwarna putih yang bercampur kuning. Ya. Fa'in lam yumkin taslitul amil ala al-mustatna wajaba an-nasb ijma'an. Jika tidak mungkin untuk menerapkan amil ya pada mustatna, tidak mungkin dijadikan istitna'nya istitna mufarragh, wajaba an-nasb ijma'an, maka wajib dinasabkan mustatna'nya secara ijma'. Contoh mazada hadzal malu illa ma naqasa. Tidaklah harta ini bertambah kecuali ma naqasa. Berkurang kan enggak pas. Fa illa harfu istitsna, maka illa harfu istitsna, wa ma masariyatun, maknya ma masariyah. Wa naqasa fi'lun madin wal mustal masdar al munsabik min dhalika mansub ala istitsna. Ya. Naqasa fi'lun madin min masdar yang dilebur dari ma dengan fi'il, naqasa itu mansub sebagai istitsna. Wa la yasihhu taqdiruhuma fi mahall raf'in ala al ibdal. Min al-fa'il idh la yasih an yuqal ma zada illa an-naqs, falitaqdir alladhi saqim bihi al-kalam an yuqal ma zada hadha al-mal lakin naqasa. Ya. Tidak bisa menakdirkan ya, tidak bisa menakdirkan keduanya fi mahalli raf'in ala al-ibdal, pada mahalnya rafa' sebagai badal dari fa'il ya, ma zada hadha al-malu illa mana qasa, tidak bisa di sini masdar muawwal dari mana qasa dijadikan sebagai badal dari al-mal. Illa yasih an yuqal ma zada illa naqs, karena tidak benar kalau dikatakan ma zada illa naqsu, tidaklah bertambah kecuali an-naqsu pengurangan, dijadikan istitsna mufarragh, kan enggak bisa. Fa litaqdir, bahkan penakdiran yang benar, alladhi yastaqim bil kalam, yang dengannya kalam itu menjadi lurus, an yuqal, dikatakan ma zada hadzal malu lakin naqasa, harta ini tidaklah bertambah, tapi justru berkurang. Wakadza kullu istithna munqati' yuqaddar bilakin. Demikian, setiap istithna yang munqati' yuqaddar bilakin, ditakdirkan dengan lakin. Qaumal qaumu illa himaran, lakin himaran. Kama qalahu al-Basriyun, sebagaimana ini diucapkan oleh orang-orang Basrah. Wal kufiyun yuqaddaru yuqaddirunahu bisiwa. Sedangkan orang-orang Kufah menakdirkannya dengan siwa. Wa maqaddarahu al-Basriyun awla. Dan apa yang ditakdirkan oleh orang-orang Basrah itu lebih tepat. Li'anna al-istithna al-munqati' lil-istidrak. Karena istithna munqati' ini untuk istidrak. Ya. Wa daf'u tawahum dukhulil mustathna fil hukmi sabiq. Dan untuk menepis kesan masuknya mustatsna pada hukum yang telah lewat, ya, sudah kita lewatkannya. Menepis kesan masuknya mustatsna pada hukum yang telah lewat. Sedangkan siwa la yufidu al-istidrak, tidak memberikan faedah istidrak. Bi khilafi lakin, berbeda dengan lakin. Fa innaha mawdu'atun lah, karena lakin diletakkan untuk istidrak. Ya, mungkin cukup dulu ya di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikut. Subhanallah bihamdik, syukurlah ya lalanta, sufirukal tubuh. Assalamualaikum.